Haleluya. Shalom. Sekali lagi untuk saudara-saudari jemaat FLF, bersyukur sore hari ini kita dapat mengadakan ibadah online. Puji nama Tuhan. Ini minggu terakhir ibadah kita bagi untuk bulan Januari tahun yang baru ini 2021. Bersyukur Tuhan itu baik bagi kita. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan bagi kita semua, menyertai kita sepanjang hidup kita. Haleluya. Baik, kita masih dalam pembelajaran tentang kerendahan hati untuk bulan ini. Dan ya, untuk sepanjang tahun ini, kita mau belajar divine humility. Ini satu topik yang sangat baik, sangat indah untuk kita. Saya percaya ini adalah rema Tuhan untuk gereja FLF tahun ini. Saya percaya ini bukan satu kebetulan yang diambil, yang diberikan oleh pastoral team untuk kita di gereja FLF. Tapi ini adalah rema yang benar daripada Tuhan yang disampaikan melalui pastor kita untuk kita terus pelajari, sebab ini adalah satu hal yang sangat penting untuk ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Oke. Sore hari ini saya mau mengajak kita belajar tentang hidup dalam kerendahan hati. Topik saya hari ini yaitu belajar hidup di dalam kerendahan hati. Satu ayat daripada Matius 11. Matius 11 ayat 29. Ini satu ayat yang biasa kita dengar, yang juga sering diambil dan kita pelajari, yang mengatakan bahwa pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oke, kalau dalam bahasa Yunani, kerendahan hati ini ditulis ataupun disebut sebagai praios. Praios. Dan kalau diterjemah dalam bahasa Inggris itu adalah meek, yang mana berarti lemah lembut, lemah lembut. Kata-kata ini lemah lembut ini Tuhan Yesus gunakan di dalam khotbah dia di atas bukit. Kalau kita membaca khotbah Tuhan Yesus di bukit, yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang memiliki bumi. Dan banyak para ahli-ahli teologi mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan lemah lembut di sini adalah seorang yang menyerah kepada Allah. Menyerah, berserah sepenuhnya kepada Allah. Dan kerendahan hati ini memang erat kaitannya dengan penyerahan dan ketergantungan total kepada Allah. Rasul Paulus sendiri, Rasul Paulus sendiri dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus menulis tentang buah roh. Kalau kita melihat tulisan Paulus tentang buah roh, salah satunya adalah kerendahan hati, ataupun kelemah lembutan. Jadi ternyata kerendahan hati ini juga merupakan salah satu bagian daripada buah roh. Salah satu tanda kedewasaan rohani adalah memiliki buah roh. Kita semua tahu itu, dan termasuk salah satunya daripada buah roh itu adalah kerendahan hati. Kelemah lembut, kelemah lembutan. Dan Tuhan Yesus adalah pribadi yang merupakan teladan utama kita dalam mempelajari hidup dalam kerendahan hati. Selama kita tahu, selama hidup Tuhan Yesus di dunia ini, Yesus selalu berjalan di dalam kerendahan hati dan ketaatan kepada Bapa. Oleh karena itu, pelayanannya membawa pengaruh yang begitu besar dan tidak dapat ditandingi oleh siapapun manusia yang pernah hidup di dunia. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka dunia ini sudah dikuasai oleh kesombongan dan keangkuhan hidup. Tapi Yesus datang dengan bersenjatakan kerendahan hati untuk mengalahkan dan menaklukkan kesombongan tersebut. Oleh itu, kesombongan hanya dapat dikalahkan oleh kerendahan hati. Itu harus kita ingat dan harus kita ketahui bahwa kerendahan hati ini adalah satu senjata yang dapat mengalahkan kesombongan hati. Haleluya. Dan kita tahu, walaupun Tuhan Yesus ini adalah anak raja. Oke, kita tahu semua, walaupun Tuhan Yesus merupakan anak raja dari segala raja, namun dia memilih untuk lahir di kandang yang hina. Itu hanya Yesus. Lalu dia juga memilih untuk dilahirkan sebagai anak tukang kayu, yang mana pekerjaan tukang kayu ini satu pekerjaan yang bukan pekerjaan yang terhormat, ya. Tapi selama 30 tahun Tuhan Yesus bekerja sebagai tukang kayu. Walaupun sebenarnya dia boleh melayani sejak daripada umur dia masih muda lagi. Sebab dia ada kemampuan dan hikmatnya sudah memungkinkan untuk melakukan itu. Tapi Tuhan Yesus sabar. Tuhan Yesus sabar menunggu dalam kerendahan hati sampai waktunya telah tiba bagi dia untuk melayani sebagai anak Allah. Salah satu definisi daripada kerendahan hati adalah kerelaan untuk mengalami hinaan yang tidak dikenal. Oke. Kita tahu pada masa-masa terakhir hidup Tuhan Yesus di dunia ini, Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai lambang kerelaan untuk melayani dan menjadi hamba bagi orang lain. Yesus mengatakan kepada muridnya, sebagaimana aku membasuh kakimu, maka kamu wajib saling membasuh kaki yang mana berarti harus melayani dan merendahkan diri. Jadi, selain berarti kerelaan untuk tidak dikenal, kerendahan hati juga berarti kerelaan untuk melayani dan menjadi hamba bagi orang lain. Jadi kita wajib saling melayani satu dengan yang lain dalam kerelaan bila ingin hidup di dalam kerendahan hati. Dan salah satu bentuk saling melayani tersebut adalah dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya sangat bersyukur bagi jemaat kita, APLF. Ya, setiap kali kita mengadakan ibadah, di akhir ibadah kita mengambil masa, waktu untuk berdoa bersama-sama. Doa syafaat. Dan kita mendengar banyak kesaksian lewat daripada doa kita bersama-sama itu, banyak jawaban Tuhan telah berikan bagi kita. Dan itu adalah salah satu bentuk kita melayani di antara satu dengan yang lain. Dan kita mengingat di antara satu dengan yang lain di dalam doa kita. Okay. Di dalam doa syafaat kita menyatakan perkara-perkara doa. Kalau ada teman-teman kita yang memerlukan bantuan doa, kita bawa di dalam doa. Dan kita mendengar bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Tuhan menjawab dengan begitu luar biasa. Okay. Ada yang sakit disembuhkan, ada yang sedang menunggu pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan, ada yang merasa banyak bebanan, Tuhan memberikan kelepasan. Jadi itu satu hal yang sangat indah untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang saling mendoakan di antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Satu ayat lagi dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Dikatakan di sana, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Oke. Syarat untuk mendapatkan promosi ataupun peninggian dari Allah adalah hidup di dalam kerendahan hati. Bila kita hidup dalam kerelaan untuk tidak dikenal dan melayani orang lain, maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Promosi yang sejati datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Oke, bila Tuhan sendiri yang mempromosikan kita, maka tidak ada satupun manusia yang dapat menghalanginya. Selain itu, hidup di dalam kerendahan hati juga akan membuat kita berhasil dan dipenuhi berkat. Oke. Di dalam Mazmur 37 ayat 11 mengatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraannya yang berlimpah-limpah. Haleluya. Walaupun bangsa kita sedang dirundung krisis yang sepertinya tidak berujung pada saat ini, namun bila kita hidup di dalam kerendahan hati, maka kita akan mewarisi negeri ini dan menikmati kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jaminan kita bukan datang dari manusia. Jaminan kita bukan datang dari manusia, tetapi datang dari Allah. Amen. Dan Tuhan tidak akan pernah gagal menepati janjinya, sebab ia tidak bisa gagal. Haleluya. Ya, ada satu kata-kata daripada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, setiap pagi dia membiasakan diri untuk merendahkan dirinya di dalam doa kepada Tuhan. Setiap pagi dia mengakui kelemahan dan ketidaklayakannya kepada Tuhan. Dia berkata, bila saya tidak merendahkan diri, maka akan ada orang yang dengan senang hati akan merendahkan saya. Daripada direndahkan, lebih baik kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oke, okay. Lebih baik kita merendahkan diri dengan Tuhan. Di segala sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang akan menjadi satu kebiasaan bagi kita. Dan kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita itulah yang disebut karakter kita. Bila kita membiasakan diri untuk hidup di dalam kerendahan hati, maka lambat laun kita akan memiliki karakter kerendahan hati. Kerendahan hati, kita harus ingat, kerendahan hati ini bukanlah sebuah karunia roh, melainkan karakter yang harus terus-menerus dilatih. Kita harus latih karakter kita ini untuk mendapatkan kerendahan hati. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik bagi saya secara pribadi. Okay. Daripada pembelajaran saya secara pribadi, daripada kerendahan hati ini, ya beberapa hari yang lepas, sebenarnya beberapa hari yang lepas, sepanjang saya memulakan pekerjaan, shift saya minggu lepas, dalam dua hari kerja siang itu, sebenarnya saya tidak boleh tidur dari malam dan sampai pagi untuk mulakan kerja. Sehingga saya merasa sangat, kadang-kadang kepala saya merasa berat, sakit. Tapi ya saya terus juga bekerja. Dan pada saat itu saya sudah berpikir, ya minggu lepas kan, jadi bagaimana badan saya ini kuat atau tidak untuk mendapatkan injection vaksin nanti. Saya saya ingat di dalam pikiran saya, tapi saya bersyukur Tuhan menyertai. Dan pada saat itu saya mengingat kembali ya pelajaran-pelajaran kita beberapa minggu yang lepas, daripada pengajaran Pastor Beng, daripada pengajaran yang disampaikan oleh Ronald tentang kerendahan hati ini. Oke, saya ingat daripada saya memikirkan keadaan tubuh badan saya ini yang tidak berapa fit, lebih baik saya ingatkan kasih Tuhan, lebih baik saya mengingat kembali tentang kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi di situ saya melihat bagaimana saya harus merendahkan diri saya di hadapan Tuhan. Dan saya mengakui Tuhan itu adalah baik. Dan Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepada saya sehingga pada saat ini. Dan ya, sehinggalah siap semua injection vaksin COVID-19 itu. Dan ya, saya merasa diri saya kuat sehingga pada saat ini. Haleluya. Itu semua karena berkat Tuhan. Mari kita semua belajar daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sajalah teladan bagi kita untuk bagaimana kita harus mendapatkan kerendahan hati ini. Oke. Kalau kita mendapatkan kerendahan hati ini dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan mendapatkannya. Tapi dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, saya percaya kita semua akan mampu untuk mendapatkan sikap rendah hati ini. Saya percaya Tuhan Yesus itu sentiasa bersama-sama dengan kita. Ya, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap dekat dengan kita. Oke, harus itu yang harus kita sentiasa ingat. Tuhan Yesus itu dekat dengan kita melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Roh Kudus itulah yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan, dan memberikan kita penghiburan di saat kita merasa kelemahan, di saat kita merasa kita ini ada bebanan. Tetapi Tuhan Yesus yang kuasa Roh Kudus yang dia berikan kepada kita, kita mampu melalui semuanya itu, menghadapi semuanya itu, karena Tuhan itu baik bagi kita. Oke. Yang kita sebenarnya adalah orang-orang yang layak binasa karena dosa. Namun oleh karena anugerah Tuhan, kita dibenarkan dan diselamatkan. Semua karena anugerah Tuhan yang kuat, yang besar Tuhan berikan bagi kita. Oke, mari kita hidup di dalam kerendahan hati seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan yang sentiasa dekat dengan Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Dia. Oke. Apapun keadaan yang kita hadapi, apapun halangan, cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam kehidupan kita, mari kita tetap pegang di dalam kehidupan kita ini bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Oke. Terutama bagi yang mungkin berjauhan dengan orang-orang yang kita kasihi, tapi Tuhan itu tetap bersama-sama dengan kita. Tuhan itu tetap dekat dengan kita. Haleluya. Mari kita terus belajar untuk mendapatkan kerendahan hati ini. Oke. Proses untuk mendapatkan kerendahan hati ini berterusan. Oke. Bukan saja dalam masa kita belajar tentang kerendahan hati di bulan Januari ini, tetapi kita akan terus belajar untuk masa-masa yang akan datang ini. Oke. Sampailah hari kedatangan Tuhan Yesus, kita terus belajar untuk mendapatkan kerendahan hati ini. Haleluya. Oke, itu saja sharing saya untuk kita pada sore ataupun malam hari ini. Haleluya, saya percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus akan terus berbicara kepada kita, akan terus mengajarkan kita tentang sifat ataupun sikap kerendahan hati ini. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita terus berharap supaya kita akan terus mendapat hikmat daripada Tuhan di dalam hal pembelajaran kita kerendahan dalam kerendahan hati ini. Haleluya. Itu saja firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Pastor Beng. Puji nama Tuhan, kita percaya firman Tuhan akan terus mengingatkan dan bertumbuh di dalam hati kita. Kita percaya kerendahan hati membuka manusia lebih intim dekat kepada Tuhan. Ya, sepanjang bulan Januari kita belajar sikap hati seorang hamba. Ya, kita mencontoh dari Tuhan Yesus, pakailah kuk yang ku punya karena aku rendah hati dan lemah lembut. Ya, Tuhan mau kita mencontoh dia. Kenapa? Karena kerendahan hati itu akan membuat kita dekat kepada Allah Bapa di surga. Sepanjang bulan Februari kita akan masuk ke dalam kerendahan hati yang memimpin kepada hikmat. Salah satu yang sering kita dengungkan adalah hikmat datang dari kerendahan hati. Nah, kita mau belajar bagaimana kita bisa mendapatkan berbagai banyak hikmat dari kerendahan hati. Belajar menderita, belajar tidak menuntut hak, belajar gak apa-apa kalau aku tidak dianggap, gak apa-apa kalau kita tidak diperlakukan adil. Bisa gak kita belajar tidak berontak langsung, ya? Kadang-kadang kita tuh emosi, ya. Pastor di tempat kerja ada satu, ya, dulu, ya. Ya, dia ini bagian yang menyetujui proposal, ya. Nah, dia pernah di dia tuh melihatnya, dia tuh karena di airport bawa itu troli nabrak kaki seorang pengusaha. Pengusaha itu kaki belakangnya kena troli. Begitu nengok marah kamu. Suatu saat ternyata perusahaan pengusaha yang sama itu pemilik dari perusahaan yang mengajukan kredit. Nah, dia lalu mempertimbangkan ini karakter. Kan kita kalau lagi memutuskan tentang kredit, kita harus menilai karakter. Nah, salah satu minusnya itu dari pengusaha itu karena dia itu emosi, orang yang berkarakter baik. Nah, ini mata kacamata dunia pun bisa melihat, ya. Nah, pastor termasuk salah satu yang mudah sekali kalau lagi capek, ya kan, istri itu udah tahu lah, kayak kan kalau pastor lapar, ya padahal sih enggak, ya padahal sih enggak, cuma kan Cili dia suka bercandain pastor, kalau kamu lapar tuh kayaknya itu deh, cepet nggak sabaran, ya. Padahal enggak, kan biasanya istri sensitif jadi tahu, ya apa. Nah, apalagi kita sebagai orang tua akan dicontoh sama anak-anak. Jadi ya itulah pastor, itu pentingnya kita bertobat, ya. Tiap kali kita makan, ambil bagian dari perjamuan kudus, ingat ya, roti itu membuat kita diberkati dengan kesembuhan, tetapi enggak hanya kesembuhan, tapi juga bebas dari kutuk. Enggak ada istilah, oh orang tuaku itu mudah marah, darah tinggi, aku tuh turunan orang tua, enggak ada. Ikatan kegelapan kuasa roh-roh jahat di udara, oh aku nih ada yang meletin nih, aku yang ada yang didoain supaya ini nih mudah marah, emosian, darah tinggi, biar kena penyakit jantung. Enggak bisa. Kita itu diberkati Tuhan, lepas dari kuasa kegelapan maupun roh jahat di udara, lepas dari kutukan, lepas dari sakit penyakit, ya. Enggak cuma sakit penyakit, bilu-bilu Tuhan Yesus itu. Amin. Dan tentunya darah Kristus, kita sudah tahu, darah Kristus membasuh. Waktu kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, bukannya itu menebus dosa, enggak. Dosanya sudah ditebus. Kenapa pastor kita masih melakukan perjamuan kudus? Tuhan Yesus bilang, lakukanlah ini sesering mungkin sebagai peringatan akan aku. Kenapa? Karena kalau kita ingat-ingat terus, kita akan diingatkan lagi bahwa kita itu enggak bisa dituduh. Kenapa kita lakukan perjamuan kudus sesering mungkin? Tuhan Yesus yang menyuruh. Kenapa? Karena di situ lah kerendahan hati kita. Kalau kita taat, kerendahan hati, nanti kita juga belajar kerendahan hati menuju kepada hikmat. Nanti kita belajar kerendahan hati membutuhkan ketaatan. Kerendahan hati membutuhkan ketaatan. Belajar taat kepada Tuhan Yesus, rupanya itu ada berkatnya. Tuhan Yesus mau kita ingat. Karena tuh saudara, kadang-kadang kita ini lupa status, kita ini anak Allah. Darah Kristus membuat kita telah diampuni dosanya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, kita dibuat jadi orang yang telah dibenarkan. Ya, itu kita perlu diingat terus. Puji nama Tuhan, nanti kita juga akan belajar rendah hati itu menempah iman kita supaya tekun. Nanti kita akan belajar. Ya, rendah hati itu buat kita tahan tempaan, supaya ketempaan dalam hidup itu, tempaan itu kayak besi yang perlu ditempa, ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Orang yang rendah hati tahan tempaan. Seperti besi itu makin ditempa makin tajam, nanti ketika pada waktunya dia akan menjadi pedang yang kuat bermata dua. Amin. Sampai demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih Pak Jack. Ya, kita tutup dalam doa. Bapa kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang Kau telah bagikan Tuhan. Siapapun yang mendengarkan firman ini, kami yang mendengarkannya dan juga yang mendengarkan rekamannya ini Tuhan, akan menerima Tuhan firman ini, enggak akan kembali dengan sia-sia, membangkitkan iman pengharapan kasih kami, dan pada waktunya Tuhan melipat gandakan segala buahnya Tuhan, untuk kami boleh menghasilkan buah-buah roh Tuhan, sehingga kami boleh menjadikan hidup kami korban yang hidup bagi Allah. Tuhan ajar kami untuk merendahkan hati, karena disitulah kami boleh memiliki kedekatan dengan Tuhan lebih lagi, masuk mendapatkan hikmat yang dapat dituju hanya lewat kerendahan hati. Di dalam nama Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan, tahun 2021, tahun kerendahan hati ilahi. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Amin.